Smart Parenting untuk generasi cerdas. Smart Parenting bersama Eli Risma dari Yayasan Kita dan Buah Hati. Sembilan Smart FM, The Spirit of Indonesia. Smart Listener, satu nomor dari Mariah Carey, Hero, sudah membuka kebersamaan kita di Smart Parenting malam hari ini. Lagunya memang sangat dalam banget ya pesannya. Setiap orang kepingin juga memang menjadi pahlawan buat orang-orang di sekelilingnya, apalagi buat orang-orang terkasih ya, orang-orang tercinta. Sudahkah Anda menjadi pahlawan untuk keluarga Anda? Okay. Malam hari ini Smart Parenting kembali hadir untuk Anda, tentunya bersama-sama dengan Ibu Eli Risma. Jadi kalau kemarin-kemarin bersama dengan Mas Hilman, kali ini suhunya langsung. Suhunya. Bu Eli Risma, apa kabar? Aduh, kami tuh merindukan luar biasa loh. Thank you. Tersanjung. Iya, sampai-sampai ada yang salah misalkan gitu ya. Jadi ada yang telepon gitu kan hari Selasa. Ini Smart Parenting Selasa malam ya, kok enggak muncul sih? Padahal Smart Parentingnya kan hari Rabu. Kasihan jadi kalau saking nunggu-nunggu ya. Oke. Okay. Smart Listener, dalam beberapa hari ini kita mungkin kaget dan juga shock gitu ya. Kalau misalkan kita mengikuti perkembangan yang ada di media sosial, misalnya dengan diuploadnya salah satu foto yang mengenaskan gitu loh, ada sekumpulan anak sekolah di salah satu kelas, kalau nggak salah kayaknya di Padang ya, karena bahasa Bukit Tinggi, karena bahasa yang dipergunakan oleh anak-anak itu bahasa di sana. Tari. Iya. Terus kemudian ada satu anak perempuan. Awalnya kita mungkin atau saya sendiri pribadi ketika menonton saya pikir bercanda. Tapi lama-kelamaan sampai selesai parah sekali. Sampai anak itu terisak-isak, tidak ada satupun teman-temannya di kelas itu yang menolong gitu ya. Saya sampai jadi kaget dan shock banget, dan mungkin juga para orang tua. Gimana dengan anak-anak kita di lingkungan sekolah? Apakah mereka bebas dari kekerasan? Kalau udah kayak gini, kita harus makin aware gitu bahwa anak-anak kita diintai oleh berbagai kekerasan, Bunda. So, kita harus melakukan apa sebagai orang tua? Ini adalah topik yang akan kita bahas malam hari ini. Kekerasan dan kejahatan di lingkungan sekolah. Oke. Okay. Bu, kemarin kan, seminggu kemarin Ibu jalan-jalan ya. Ke Aceh, kemana-kemana gitu ya. Tugas jalan-jalan memberikan inspirasi gitu maksudnya ya. Nah, ceritakan bagaimana kondisi-kondisi di sana, terutama untuk kasus-kasus kekerasan yang ada di lingkungan sekolah. Apakah memang marak sekali gitu? Nyanyi yuk. Nyanyi, oke. Okay. Nyanyi apa nih? Oh, Ibu. Oh ya, saya ingat itu lagu-lagu mau berangkat sekolah dulu, waktu ya. Berangkat sekolah nyanyi gitu kan ya. Iya, nyanyi. Habis ciuman tancum tangan orang tua terus nyanyi kan. Oke, yuk. Oke, kita nyanyi ya. 1, 2, 3. Oh, Ibu dan Ayah, selamat pagi. Ku pergi sekolah sampai nanti. Selamat belajar nak, penuh semangat. Rajinlah belajar, tentu kau dapat. Hormati gurumu, sayangi teman. Itulah tandanya kau murid budiman. Benar Bu, habis saya nonton video itu saya nyanyi langsung nyanyi lagu ini. Tapi saya menyanyikan lagu ini keluar air mata. Bedanya nenek-nenek kali ya. Iya. Gampang tersentuh banget ya. Jadi maksudnya gitu loh. Hormati gurumu, sayangi teman. Iya, itu mengena itu banget saya. Itu ya gitu loh. Pesan itu sekarang ada enggak ya dari orang tua ketika dia melepas anaknya? Satu, dua. Itu masih didendangkan enggak ya oleh anak-anak? Gitu loh. Kenapa ya anak kita begitu sadis dan bengisnya? Ya, saya sih waktu pertama sekali melihat kasus itu ya Mbak, saya pendengar smart listener. Saya nggak mikir itu ada guru apa enggak. Ini anak orang tuanya kemana? Ya kan. Satu, kok begitu ya caranya mengekspresikan emosi. Mm-hmm. Kedua, gak ada belas kasihan. Mm-hmm. Ya. Ketiga, ya, itu gak ada pernah diajarkan ya oleh orang tuanya untuk menghargai teman perempuan. Mm-hmm. Ya, nilai-nilai agamanya juga mana. Yang keempat, ya, ini yang ngunduh siapa sih? Iya, betul. Ya, tujuannya apa dia unduh? Kenapa ya dia gak kena sanksi yang pengunduh ini? Mm-hmm. Satu hari itu kalau kita lihat Facebook, semua orang mengupload itu. Betul. Jadi ramai, sepanjang kita scroll ke atas, kita akan menemukan gambar itu. Saya cuma mau bilang untuk menjawab pertanyaan Mbak Ola tadi dan smart listeners. Itu maaf ya, bikin kita rasanya gimana, ngilu ya. Di dada kita ngilu. Tapi yang lain gak kalah dari itu. Lebih parah. Ada di tempat lain yang cuma tidak masuk berita. Oke, gak terekspos gitu ya? Ya, tidak terekspos. Jadi, yang terekspos aja dalam 2 pekan terakhir ini, itu ramai sekali ya. Hmm. Orang bertanya ke Facebook saya, ke sosial media lah, kepada saya, sampai email juga. Kasus pacaran sehat. Yang lebih parahnya lagi pernyataan di Kompas kemarin, bahwa Bapak Menteri Pendidikan bilang itu oke. Jadi, saya tinggal post di Facebook saya, terus saya tanya, pendapat Anda apa? Nah, jadi, yang ketiga, kasus Tanjung Pinang, ya, yang sekelompok anak-anak dilaporkan nonton bokep, kemudian mempraktekannya di kelas juga. Tapi kemudian gitu loh, si anak yang melapor ini yang oleh sekolah dibilang tertekan lah, dibully lah, gak punya apa, terus melaporkannya. Saya ingat kasus Alif di Surabaya 4-5 tahun yang lalu, ternyata sampai sekarang jadi masih bermasalah. Kemudian kasus Medan yang benar-benar kemarin tanggal 14 Oktober. Ya, salah satu media online kita memberitakan bahwa gila gitu loh, anak SD ini membuli temannya dengan meniru kegiatan dalam VCD porno di kamar mandi, dan perempuan dengan perempuan. Jadi sebetulnya smart listeners ya, ini kekerasan dan kejahatan di lingkungan sekolah, ini bentuknya udah apa? Saya sih udah merasa, saya ya teman-teman, tidak mengatakan lagi itu kekerasan, itu kejahatan. Anak-anak itu udah bukan nakal, dia jahat. Ya, ada apa sebenarnya? Betul. Ya kan, benar enggak? Iya, ada apa? Ada apa dengan anak-anak? Karena ini berturut-turut ini. Ketika masalah pacaran sehat itu, saya enggak gubris. Saya tidak berespon satu kata pun di sosial media. Walaupun sebetulnya saya bisa aja bilang begini, ya teman-teman, masa gak inget sih waktu kita bahas buku ke buku yang si apa namanya itu, jagoan Betawi itu. Nah itu, terus kemudian buku yang di Kebumen, kemudian apa namanya, mengukur alat kelamin yang kuesioner di mana, saya sampai lupa lagi, dan berbagai macam buku yang diselipin informasi-informasi yang tidak benar. Tapi sekarang keluar lagi, lalu kemudian kemana aja sih dan ngapain aja sih dari satu kasus ke satu kasus gitu kan. Jadi saya merasa lelah karena saya sudah bicara dengan bukan hanya kepala pusat kurikulum Diknas, tapi Bapak Wakil Menteri. Kan muncul sama-sama di salah satu TV swasta. Dan kedua-duanya mengatakan kalau soal buku itu bukan tanggung jawab Diknas. Lah, kita rakyat mau bilang bagaimana? Karena itu urusan kepala sekolah dengan penerbit. Dan di sekolah belum tentu ada sistem untuk membantu melihat materi yang ada di dalam buku itu untuk disampaikan kepada anak. Siapa yang melakukannya kok mereka tidak bikin pokjanya? Betul. Jadi kenapa sampai Bapak Kepala Puskur bilang, Pak Ramon bilang bahwa ya jadi sekolah itu yang tentunya nanti mendapatkan gitu loh, sekian banyak buku dibeli, kemana jalan-jalannya? Soalnya istri saya guru, begitu Pak Ramon ngomongnya. Itu kan 2 tahun yang lalu kalau saya gak salah, atau 3 tahun yang lalu. Nah sekarang gitu loh, apa pula yang menyebabkan anak kita begitu ganasnya gitu ya, dan kekerasan, kejahatan seksual yang mereka lakukan itu. Jadi teman-teman sekalian, benar gak sih kegiatan atau kelakuan yang seperti ini, guru karena absennya guru. Itu kan yang kasus Bukit Tinggi kan, gurunya lagi absen. Betul. Ternyata guru itu mengajar di SMP lain. Tapi mekanisme dan peraturan di sekolah itu bagaimana sih gitu loh, kalau guru itu tidak ada, anak harusnya ngapain, yeah, gitu kan ya. Jadi apakah benar-benar karena tidak absennya guru? Kalau umpamanya lah guru itu absen, tapi masa sih kekerasannya kayak gitu? Bukannya mereka bergendang-gendang, nyanyi-nyanyi, joget-joget, atau bercanda yang main pukul-pukulan biasa gitu loh. Tapi kok cuma dikatain nyokap lo kayak sendal, balasan yang kayak begini. Dan yang lain berteriak, itu teriaknya itu mbak, tarui-tarui itu artinya terus, terus itu. Oh, nah, belajar okay, bahasa Padang. Tarui, tarui terus ya. Hmm. Oke. Okay. Jadi teman-teman yang lain itu meneriakkan, mengilukan, ngilu gitu loh. Kok terus, terus, terus. Jadi kayak lomba tinju atau smackdown. Hmm, ya, itu. Jadi saya pikir apa benar ya? Benar ya penyelesaiannya gurunya dipecat, saya tanya sama wali kota. Hmm. Kepsek diberhentikan, gitu. Itu benar nggak sih menyelesaikan masalah nggak sih? Anak ini yang kena tonjok, bukannya perlu terapi. Dan yang nonjok juga perlu terapi. Ya, saya juga mendengar bahwa ibunya dalam bahasa Padang yang saya mengerti mengatakan, iyo, iku anak bungsu, ha? Sadonya diminta mesti apa nuhai, kira. Itu artinya itu anak bungsu yang dia minta mesti kita penuhin. Oh, begitu syaratnya, ya kan? Ya. Begitu banyak sudah kejadian, begitu luas variasinya, mengapa tidak fokus untuk mencari tahu ada apa sebenarnya dengan dunia pendidikan kita? Kenapa perlu kekerasan dan kejahatan fisik dan seksual sudah berada di tingkat SD? Kalau ini kita gak mau selesaikan, kita tunggu sampai dia dapetin anak TK kita ya? Kan ngeri sekali gitu loh bencana berikutnya kalau naudzubillah min dzalik, kegiatan yang seperti ini, kekerasan dan kejahatan seperti ini berlangsung di SD. Kalau saya lihat ya, coba deh teman-teman lihat deh, tendangannya dan pukulannya itu bukan pukulan orang baru memukul dan menendang hari itu. Itu pukulannya udah jadi, tendangannya udah jadi. Itu berarti dia tidak melakukan yang pertama kali kemarin. Satu, kedua, dari mana ya dia dapat ilham itu kalau bukan dari kakak-kakaknya yang mahasiswa pada saat ospek? STPDN lah namanya, yang di Malang kah atau di mana, supaya enggak satu hanya institusi yang jelek. Ya kan? Mungkin juga di SMA kemarin yang bermasalah itu meninggal juga kan? Jadi sekarang ini ada apa dengan anak-anak kita gitu loh. Udah dengan gampang banget menyakiti dan mungkin mencabut nyawa gara-gara segelas cendol atau minuman kesenggol, anak SD perempuan membunuh 2 kilometer dari rumah saya kan, yang di SD Kampung Makassar itu. Uh-huh. Ya, jadi maksud saya, kalaulah kita seharusnya gitu, pihak pemerintah dalam hal ini Diknas tempat atau kayak yang pusat, dengan melihatnya beragamnya masalah dan melihat scatter di beberapa lokasi, beberapa kabupaten, beberapa provinsi, harusnya saya rasa sudah saatnya melakukan penelitian yang menyeluruh untuk mengetahui apa sebetulnya yang terjadi. Nah, dari situ kita tidak menghadapinya seperti yang udah seperti selama ini kita lakukan, kayak pemadam kebakaran gitu loh. Ada satu masalah semprot, ada satu masalah semprot gitu loh, ada satu masalah semprot. Bagaimana sisa-sisanya kebakaran itu? Kita nggak tahu penanganannya. Bagaimana mencegah supaya kebakaran yang sama tidak terjadi lagi, kita tidak tahu juga. Jadi saya menghimbau kita semua, yuk gitu loh, penyidik maupun orang tua dan guru, marilah kita melakukan penelitian untuk mengetahui sebetulnya apa sumbernya, penyebabnya, dan dari situ, kalau kita sudah tahu masalahnya, kita jadi bisa tahu juga ya, need assessment ya, melakukan kebutuhannya. Kebutuhan anak didik sebetulnya sekarang apa sih? Ya, beban pelajaran dikurangin ya, ada waktu bermain yang lebih banyak ya. Ortu apa yang diperlukan dari ortu? Guru membutuhkan apa? Ilmu apa dia untuk mengatasi anak-anak yang mungkin barangkali udah menjadi semakin ganas seperti itu? Nah, dari situlah kita bisa menyusun kebijakan ya, peraturan apa yang diperlukan ke depan. Tanpa kita mau melakukan penelitian dengan seksama, kita tidak akan pernah sampai pada solusi yang tepat buat mengatasi semua masalah yang kita hadapi sekarang ini. Oke. Baik, Bu Eli, kita akan bahas lebih dalam mengenai hal ini ya. Iya. Kalau tadi yang Ibu sampaikan ternyata mungkin kalau ini misalnya adalah sungai, ini sudah bukan di hilir lagi gitu, masalahnya sudah sampai ke hulu gitu kan ya. Iya, hulunya nah, dulu selesaikan. Nah, apa yang harus dilakukan oleh orang tua mengetahui fakta yang terjadi di lapangan baik, seperti ini gitu ya? Saya juga jadi ngeri tadi Ibu Eli katakan gitu kan, kalau sekarang kejahatan itu sudah ada di tingkat anak-anak SD, bukan tidak mungkin gitu kan, kekerasan dan kejahatan yang berikutnya itu sudah dimulai oleh anak-anak kita. Kita takut berikutnya akan menular ke TK. Ini sekarang satu ini saja, satu video ini, itu kan tersebarnya begitu rupa. Betul. Di dalam genggaman anak. Aduh, anak-anak belum bisa berpikir. Kemungkinan besar mereka juga sudah dalam proses mengalami kerusakan di otaknya oleh karena pornografi ya. Okay. Jadi dia akan meniru. Jadi ini saya ngilu, saya sampai nangis-nangis berdoa ya supaya ya Tuhan berilah cara bagaimana caranya gitu. Yeah. Karena itu akan terjadi banyak sekali, believe me. Ini berarti memang keprihatinan kita semua terutama para orang tua para pengambil kebijakan dalam hal pendidikan anak. Smart Parenting untuk generasi cerdas. Ya, baik Smart Listener, kita sambung kembali bersama dengan Ibu Eli Risman dan topik malam hari ini yang sedang kita bahas itu adalah kekerasan dan kejahatan di lingkungan sekolah. Tadi kita sudah bahas, ya kan, kekerasan-kekerasan yang dilakukan oleh anak-anak. Kemudian masalah-masalah yang sebenarnya mereka hadapi, gitu ya, bullying, narkoba, dan sebagainya. Terus miras, pornografi, bahkan sekarang yang lebih parahnya adalah kejadian seks suka sama suka di antara kalangan anak SD dengan SD atau SD dengan SMP. Parah banget gitu ya. Tadi Ibu Eli sudah sampaikan apa penyebab-penyebabnya, ini membuat kita semua jadi ternganga gitu. Bu, berarti kami orang tua banyak harus koreksi nih malam ini gitu kan. Ya, sebenarnya saya misalnya bicara tentang PD, bicara seks dengan anak SMP Anda, itu semua kemarin sore ya, 200 orang bilang, ya Bu, aduh banyak banget PR-nya. Iya, karena selama ini abai. Begitu kita sekarang punya masalah, dipaparkan langkah-langkahnya harus begini. Aduh Ibu, ini aja udah kebanyakan. Jadi saya stop, ya jangan Bu. Nah, gimana? Katanya keberatan. Ya, jadi ini kita benar-benar anak-anak kita ini besar dengan dada yang kosong dan pikiran yang hampa. Nah, Bu, kan isinya pelajaran. Nah, ini yang baru saya mau komentari. Okay. Bukan sekarang kita harus mengejar gitu ya, katanya harus mengejar supaya kualitas SDM kita tuh bisa bersaing. Apalagi nanti tahun depan pasar bebas. Ya, kualitas SDM kita ditantang untuk bisa seperti kualitas SDM di luar gitu. Sehingga jam pendidikan pelajaran di sekolah pun mungkin makin padat gitu kan. Dari hari ke hari, bukan makin ringan, makin padat gitu kan. Pelajaran-pelajaran yang diberikan di sekolah katanya harus berbasis kompetensi internasional ya. Harus pelajaran, bahkan banyak pelajaran yang dipelajari oleh anak-anak SD misalnya, kita tercengang gitu. Hah? Udah belajar begini? Gitu kan? Saking beratnya gitu ya. Nah ini gimana? Kan ini kan menghasilkan anak-anak yang bantat pelajar. Bantat. Kelamaan uraian. Kan anak-anak yang akan terpelajar gitu loh Bu. Ya berpengetahuan. Loh, betul kan? Betul, tapi dipaksakan terlalu kecil. Ini memang jadi kita sendiri dulu sebagai orang tua ya. Udahlah salah nih kurikulum kita. Katanya dibuat oleh desain orang yang hebat-hebat banget untuk bisa mampu begini-begini gitu ya. Tapi kan cara kerja otak gak bisa dikhianati ya. Gak bisa dilangkahi gitu loh. Kan yang berkembang duluan kan pusat perasaan. Kalau kita paksa terus di kognitif gitu loh, kapasitasnya, ya kepadatan lah, jiwa itu juga kepadatan lah, bebannya terlalu berat. Kan kita udah bilang, pernah bilang, saya selalu mengkut kata-kata indah dari Neil Postman itu, jangan kau cabut anakmu dari dunia bermainnya terlalu cepat. Karena kau akan menemukan dunia orang dewasa yang kekanak-kanakan. Lagi cara kerja otak memang gak bisa gitu. Jadi kayak kita bikin kue, saya kok contohin ke ibu-ibu, ovennya udah kepanasan, dipanasin duluan. Lagi kita ngocok telur, kita pikir waktunya pas, begitu kelar tumpahin ke loyang, panasnya memadai, anak kita jatuh. Jadi kita kerjain apa duluan? Urusin anak dulu, biar gak nangis, inget, aduh, gitu. Adonannya udah sekian, masukin ke dalam. Itu bukan hanya angus, bantat dulu lah dia. Jadi saya khawatir anak-anak kita udah bantat karena kita melangkahi tahapan perkembangannya, gitu. Jadi ini sebetulnya siapa sih yang mendesain ini, gitu loh. Maunya apa sih anak-anak TK kita udah calistung, kemudian udah gak ada kegembiraan bermain. Semua bapak-bapak yang saya ketemu tanya, saya tanya begini, Pak, dulu sempat main layang-layang gak, Pak? Nangkep kecebong? Iya. Yang perempuan-perempuan mbak sempat main pengantin-pengantinan gak tuh yang pakai boneka-boneka ada tempat tidur? Iya. Anak sekarang mana? Terus sekarang udah gadget. ya sih zamannya oke. Tapi kan gitu loh, perkembangan otak dan banyak macam hal tadi itu, kita soalnya jadi terpengaruh oleh itu kan, ingin anak kita berhasil nantinya. Tapi bagaimana berhasil nantinya kalau sekarang udah kobong? Nah, jadi kita semua orang tua yang harus merubah paradigma kita berpikir dulu. Berikanlah anak waktunya seperti kita bicarakan 2 minggu yang lalu. Janganlah buat hidup mereka tergesa-gesa. Oke, baik. Bu, kita coba ke SMS ya. Ini sudah banyak juga yang ingin berkomentar nih. Ada Ibu Wulan dari Bantul, Yogyakarta. Kita didengarkan ya. Ibu, saya senang nih pembahasan Ibu malam hari ini ya, mengenai kekerasan. Saya sendiri adalah pengajar untuk anak-anak PAUD. Nah, pertanyaan saya, ini banyak sekali, memang harus diakui banyak sekali orang tua dari anak-anak kami ini, kalau bicara memang dengan nada kesal atau marah gitu, kayaknya gak sabar gitu loh Bu. Nah, apa yang saya harus lakukan kalau misalkan mereka di sekolah nih, itu bawaannya jadi suka cepat pundung. Di sekolah cepat ngambek, gitu kan, cepat ngambek, pundung gitu. Nah, apa yang saya harus lakukan untuk mengatasi mungkin kekosongan psikologinya mereka nih di rumah, berhadapan dengan orang tuanya. Itu dari Ibu Wulan di Yogyakarta. Kita ke Surabaya dulu. Di sana ada Pak Edi. Selamat malam Pak Edi. Pak Edi, Pak Edi mengatakan begini, Bu, saya juga punya permasalahan yang sama. Anak saya kelas 2 SMP, laki-laki gitu ya, usianya 14 tahun. Nah, saya laki banget tuh Pak Edi. Ya, Bu, saya itu berprinsip kalau untuk anak laki-laki memang bukankah memang harus dididik dengan keras supaya anak ini tidak cengeng dan kemudian ke depan bisa hidup mandiri. Nah, saya sih sering mengajak dia untuk melakukan seperti apa yang saya lakukan gitu sebagai seorang laki-laki. Apa pendapat Ibu? Silakan. Baik. Untuk Ibu Wulan dan Pak Edi di Surabaya. Oke. Buat Ibu Wulan, Bu, jadi yang pertama kita harus lakukan, Bu, adalah mencoba memutus sambungan-sambungan yang ada di dalam otak anak itu tentang nada yang kesal, ya, bicara, reaksi marah yang dengan tidak dengan kata-kata ataupun dengan kata-kata gitu ya. Caranya bagaimana, Bu? Banyak memeluk. Ya, peluk, ya, terus kita bilang ma, dan mencoba membaca bahasa tubuh dan mendengarkan perasaan. Misalnya, tebak perasaan maksud saya. Aduh, Cynthia kelihatannya kesel. Iya, sambil kita peluk dan elus-elus kepalanya. Itu kalau tepat sentuhannya dan tepat dengan suasana hatinya, itu anak akan nangis loh. Karena kita gak tahu apa yang tadi dia bawa dari rumah. Mungkin dia bangun terlambat, habis itu mandinya lama, dia makannya lama, ibunya pengen dia masuk on time. Padahal sebetulnya TK boleh lah gak on time. Ya kan gitu, soal disiplin. Tapi sesekali anak misalnya gak enak badan atau sakit, tidurnya larut dan sebagainya. Jadi itu dulu yang dilakukan gitu loh, untuk kasih, istilah saya kasih got emosinya, biar emosinya ngalir. Kadang-kadang ya, guru di sekolah pun tidak mengerti, jadi bilang, jangan gitu dong, masa sekolah marah-marah, jangan gitu sama temennya. Itu jadi anak semakin terhambat. Coba diakui bahwa dia memang lagi marah, dan kalau dia memang kalau marah itu gak bisa dekat sama temennya, ya kita kesudutkan gitu loh, pindah dulu, dialihkan, mengerjakan yang lain dulu. Tapi jangan lupa untuk mengalirkan emosinya. Emosinya mesti dialirkan. Kasih gotnya dengan mengatakan capek ya, marah. Boleh ibu guru tahu apa yang dikeselin? Boleh ibu guru dengerin ceritanya gimana tadi, ada apa yang bikin Cynthia kesel gitu. Ya, itu caranya kita bikin got. Oke. Pak Edi. Pak, anak 14 tahun, Pak, Bapak udah tahu belum kapan dia mimpi basah? Ya, jadi ini dia lagi sexually active. Otaknya mencapai sambungan yang luar biasa. Perubahan hormonal, Pak, membuat perubahan emosi. Itu mungkin sudah dibahas oleh Mas Hilman ya, waktu kita bicara tentang persiapan untuk remaja pekan lalu. Iya, betul. Ya. Jadi gitu loh, memang susah ditebak, pagi begini, siang ntar berubah. Bukannya kita begitu juga dulu. Jadi saya setuju bahwa gitu loh, dia harus Bapak ajarkan bagaimana menjadi laki-laki. Bahkan telat, Pak, harusnya 7 tahun yang lalu. Anak-anak pada usia 7 tahun perkembangan seksualnya itu mereka memerlukan idola dari orang tua sejenis. Teman-teman ingat banget nih, anak laki-laki dengan orang tua laki-laki, anak perempuan dengan orang tua perempuan. Tapi Pak, yang saya tidak setuju, mohon maaf ya Pak, gitu, adalah apabila kita untuk membuat tidak dia tidak cengeng, untuk membuat dia menjadi laki-laki, tapi mengabaikan perasaannya dan harus bertindak keras. Nah, itu saya nggak setuju. Saya berpendapat dan telah membuktikan dengan teman-teman yang telah menerapkan pendekatan disiplin dengan kasih sayang bahwa ternyata tingkah laku itu bisa dibentuk tanpa harus membuat orang dendam atau mempunyai simpanan kesan yang jelek. Saya ingin mengatakan kepada Pak Edi dan semua teman-teman saya, smart listeners, mengasuh anak, bagaimana Anda membentuk kebiasaan? Kalau kebiasaan Anda membentuk dia keras, dia akan mengasuh cucu kita dengan cara yang sama. Kedua, kenangan apa yang ingin Bapak tinggalkan tentang Bapak? Okay. Ya, di alam bawah sadar anak Bapak. Sama kenangan apa yang ingin kita tinggalkan tentang kita, ya, pada anak-anak kita. Misalnya, sekarang nih, saya mengatakan ini, saya udah sangat terharu. Saya mengenang bagaimana ayah saya meninggalkan kenangan pada saya. Dia sebagai ayah yang saya kenal, ya, yang selalu bermusyawarah, yang selalu memberikan saya kepercayaan dan harga diri. Anak saya, ayah bisa. Ayah mau kamu melakukan itu sebab saya yakin kamu bisa. Dan selalu menanyakan pendapat saya. Walaupun misalnya dia beli mobil, dia tanya warna apa. Dia mau ganti kursi, dia tanya warna kursi apa. Dia mau cat dinding, dia tanya apa. Walaupun nanti dia cat warna dia juga. Tapi at least dia udah bikin kita berharga dan menerima pendapat kita. Sama ibu saya juga begitu. Jadi saya pikir mengasuh anak adalah bagaimana membentuk kebiasaan dan meninggalkan kenangan. Kebiasaan apa yang ingin Anda hasilkan dan kenangan apa yang Anda ingin tinggalkan. Jadi bisa jadi Bu, saya coba sedikit mengambil kesimpulan gitu ya tadi dari apa kasus-kasus ini kemudian yang Ibu jelaskan gitu. Mungkinkah kejadian bahwa anak-anak ini mengalami kekerasan seksual bahkan juga menjadi pelakunya gitu ya, atau menjadi pelaku kekerasan di lingkungan sekolah dan pertemanan? Jangan-jangan memang karena ada kenangan atau kesan yang mereka serap gitu ya selama ini. Bisa jadi. Gitu banyak ya? Sekali sekarang anak-anak, ya kalau ruang praktik saya bisa bicara, anak-anak itu ternyata, aduh, kan ada tulisan yang heboh beberapa pekan yang lalu di Facebook yang mengatakan bahwa dia kesal sekali dengan kasus-kasus yang sekarang muncul, muncrat semuanya kenangan dia, bagaimana dia disuruh tinggal di rumah neneknya selama dari kelas 1 sampai kelas 6 dan dia terus-menerus diperkosa oleh kedua pamannya bergantian, satu dengan cara yang sangat keras, satu dengan cara yang sangat lembut. Dan itu, dan orang tuanya tidak pernah, dan neneknya juga gak pernah tahu. Pokoknya yang seperti itu. Banyak sekali sekarang kami mengenangani kasus yang di korban babysitter ataupun supir ataupun anggota keluarga Bati. Okay. Jadi gitu loh, lepas daripada itu, yang semua unsur yang tadi kita bicarakan itu. Jadi sekarang saya mau, boleh anu sedikit ya menyelesaikannya. Yuk kita berkaca lah teman-temannya, apa sebenarnya yang sudah kita lakukan terhadap anak kandung kita sendiri. Berapa persen anak kita merupakan tanggung jawab kita dan berapa persen merupakan tanggung jawab orang lain. Punya waktu gak kita untuk duduk dengan anak, mendengarkan perasaannya, mengarahkan dan memberikan bimbingan bagi pikiran dan tingkah lakunya. Ya, kita bicarakanlah kasus-kasus yang muncul sekarang dengan anak kita. Ya, lalu ketanyakan pendapatnya, tanyakan perasaannya, dan bagaimana dia harus bersikap apabila hal itu muncul di sekolahnya. Jadi itu harus di role play kan. Kita udah pernah bahas ini juga. Di role play kan. Oke, aku jadi temenmu ya. Temenmu melakukan ini sama kamu. Nah, kamu reaksinya bagaimana? Kamu bilang apa? Gitu ya. Kenapa kamu enggak lari keluar minta tolong misalnya begitu kan? Akan dikerubut apa enggak? Di mananya gentarnya anak kita itu? Dan bagaimana kita menemukan keterampilan apa yang hilang pada dia? Jadi harus pakai role play. Mohon maaf gitu loh. Ya, jadi kita contohin yang bukit tinggi, kita contohin yang lain bagaimana caranya berteriak atau bagaimana caranya setelah itu melaporkan. Nah, yang paling penting di sini adalah anak merasa aman dengan kita kan untuk melaporkannya. Bagaimana dia mau melaporkannya kalau dia enggak merasa aman? Gak merasa dekat, gak merasa nyaman, gak merasa bahwa kita betul-betul menyayangi, mencintainya dan akan memberikan perlindungan. Itu yang harus kita yakinkan kepada anak-anak kita sekarang, bahwa kita mencintai dia seutuhnya. Kadang-kadang dengan perlakuan kita udah keburu terentang jarak yang gak bisa diukur dengan kilometer antara kita dengan anak-anak kita. Jadi kita ajarkan anak kita mengekspresikan emosi dengan kata-kata, berani mengatakan yang benar kalau dia dibully di sekolah seperti tadi itu, dan beberapa langkah praktis lainnya yang mesti harus kita pikirkan dan dipraktikkan di rumah. Okay. Enggak bisa enggak, gitu loh. Karena kejahatan itu udah sangat luar biasa. Biasanya anak-anak yang sangat garang seperti penendang itu, kalau yang si korban bulu saya bicara, hey, enak aja lo sama gue misalnya begitu, mm-hmm. itu dia akan sendiri akan kaget. Yeah, tapi kalau dia kita, seperti itu merumuk dan takut, terus kemudian tangannya makin makin ganas. Maka yang gitu, lain ya? Makin itu mendorong keganasan gitu. Okay. Karena mereka sebetulnya jiwanya juga jiwa-jiwa yang kecil itu, sehingga mereka bisa bertindak. Beraninya seperti juga keroyokan kan, keroyokan gitu. Bapak sendiri nggak berani. Dan yang paling mengerikan adalah anak-anak itu setelah melakukan kejahatan tersenyum puas ya. Aduh, dengan ekspresi bangga dan puas. Aduh, itu anak siapa ya? Mak bapaknya ngapain? Oke, Ibu masih ada beberapa SMS yang ingin kita bahas, tapi kita jeda dulu dan kita masih menantikan Anda yang mau berbagi dengan kami. Plus Anda juga boleh kirimkan, usulkan topik apa yang kira-kira menurut Anda di kalangan para orang tua ingin sekali kita bahas di Smart Parenting. Kami kembali sesaat lagi. Smart Parenting untuk generasi cerdas. 95,9 Smart FM, The Spirit of Indonesia. Baik, Smart Listener, kita sambung kembali perbincangan kita bersama dengan Ibu Eli Risman. Silakan Anda yang ingin merespon perbincangan kami atau Anda ingin bertanya sehubungan dengan topik kita mengenai kekerasan dan kejahatan di lingkungan sekolah yang kian hari kian marak dan membuat kita tuh semakin was-was ya meninggalkan anak-anak kita di lingkungan sekolah. Anda bisa pergunakan line SMS kami di 0812 11 12 959 ya. Dan kemudian Anda juga bisa usulkan topik yang kira-kira menurut Anda kayaknya ingin sekali di kita bahas ya bersama dengan Ibu Eli Risman. Nanti kami akan kumpulkan dan nanti kita akan lihat mana yang paling banyak nih diinginkan oleh Anda untuk kita bahas ya. Kita lanjut lagi. Baik, Bu Eli, tadi Ibu sampaikan ya bagaimana mengerikannya gitu kan, mulai dari contoh yang di Bukit Tinggi, Tanjung Pinang, Medan dan sebagainya. Barangkali ini adalah contoh-contoh kekerasan di lingkungan sekolah yang terupdate. Ya kan? Bayangkan yang tidak. Bayangkan yang enggak, gitu ya. Ini ya, mengerikan banget, biasa, mengerikan banget. Gitu. Terus kemudian tadi juga Ibu mengamati bagaimana anak-anak itu melakukan kekerasan, menonjok dan sebagainya, itu kayaknya bukan yang pertama, tapi kayaknya udah yang kesekian kali karena udah terampil sekali gitu. Nah, lari itu kemudian dengan tendangan yang ditubruk gitu kan ke tendangannya gitu. Itu udah lurus, Mbak. Betul. Itu enggak sembarangan. Benar. Yeah. Nah, kira-kira nih Bu, dari pengamatan Ibu kemudian juga selama ini menangani hal-hal, sebenarnya apa sih yang terjadi? Benarkah tadi seperti yang pertanyaan kita gitu ya, bahwa apakah karena memang absennya guru? Atau karena kurangnya waktu orang tua untuk memberikan pendidikan, komunikasi dengan anak di rumah? Atau karena kurikulumnya yang terlalu berat dan sebagainya? Mungkin Anda sendiri juga boleh punya pendapat ya. Yeah. Silakan Bu. Ya, jadi saya cobalah ya dengan teman-teman membahas ini di Yayasan Kita dan Buah Hati. Sudah lama sih sebetulnya ya. Mm-hmm. Jadi kami sampai pada kesimpulan bahwa sebetulnya gitu masalah-masalah anak kita ini ada beberapa. Masalahnya dulu ya. Baru kemudian kita bicara ke penyebabnya. Okay. Ya, pertama sekali, anak kita itu adalah korban kekerasan dalam rumah tangga atau keluarga. Kekerasan yang kadang-kadang kelihatannya sepele, apa? Kurangnya kelengketan antara ibu dan anak. Okay. Ya, sehingga anak berada di tangan orang lain dan kita enggak ngerti perlakuannya bagaimana, sementara jiwanya masih rapuh, matanya aja masih jereng. Mm-mm. Ya, mulutnya belum makan makanan padat gitu. Itu udah menerima, kita enggak tahu apa yang terima. Kemudian cara komunikasi yang juga kadang-kadang orang tua suka berteriak marah-marah dan sebagainya gitu ya. Jadi membuat anak itu sudah ciut dari awal gitu loh. Mm. Jiwanya itu udah ciut. Mm. Ya, hampa, ciut gitu. Yang aktif adalah batang otaknya gitu, untuk hanya sekedar reaksi impulsif. Misalnya hati-hati ini amu nyebrang gitu. Jadi ke orang pukul dia harus bereaksi ya, kayak bagaimana? Berhati-hati gitu. Yang kedua adalah kekerasan fisik di sekolah. Mm-hmm. Ya, kita enggak ngerti sekarang dengan, jadi gini saya mau bilangin sama teman-teman semuanya. Saya paham kekerasan udah ada sejak zaman Nabi Adam. Kita bilang sejak bumi ini terkembang ya, pembunuhan antar saudara Habil dan Qabil, ya kan? Saya enggak ngerti kok dalam kitab sucinya Mbak namanya siapa. Itu udah saling berbunuhan. Ya. Kemudian gitu loh, masalah seks juga sejak bumi terkembang. Itu juga ya, sudah orang terjadi. Ya? Sudah terjadi. Hmm. Kemudian homo seksual, kalau enggak ada Sodom and Gomora sejak Nabi Lut ya. Hmm. Kemudian banyak lagi kejahatan-kejahatan lakukan sehingga Nabi Nuh bikin kapal dan menyelamatkan orang-orang tertentu dengan berbagai macam jenis binatang. Saya cuma mau bilang sama saudara-saudaraku, sama teman-temanku, sekarang itu diperparah dengan adanya teknologi. Ya. Jadi bentuk-bentuknya sampai ke anak gitu loh. Berbagai macam gambar, berbagai macam suara, berbagai macam gerak gitu. Itu sampai ke anak dengan cara yang sangat-sangat mudah dan Anda tidak pernah bisa bayangkan jumlahnya. Itu frekuensinya ya, durasi melihatnya gitu. Jadi itu menyebabkan kekerasan fisik di sekolah seperti yang kita bicarakan tadi, itu ada yang school ya bullying, kok ada school bullying, udah berkali-kali kita bicarakan, ada boarding bullying, kalau school bullying berhenti karena bel, kalau boarding bullying sampai anak itu pulang, tapi ada cyber bully. Iya kan? Dan sekarang ada bully side, yaitu bully seseorang sampai mati atau sampai bunuh diri. Ya, banyak kasus kayak ya, banyak udah kayak gitu. Nah, jadi abis itu tawuran. Kenapa sih anak tawuran? Coba lihat gaya mereka tawuran. Udah pernah kita bahas juga ini. Itu kan ekspresi emosi yang luar biasa kentalnya ya. Yang gak mungkin selama ini gak ada godnya di rumah. Mm-hmm. Tertekan, harus patuh, melek doang, gak, mata doang yang bicara, mulut enggak. Kemudian sekarang pembunuhan. Pembunuhan juga mudah sekali ya dilakukan anak-anak bahkan dengan sangat sadis ya kasusnya adik Sarah. Ya di depan berjam-jam ya mereka menyiksanya. Ya Allah gitu sampai jenazah itu lidahnya keluar berarti kan tercekik dan sebagainya. Betul, betul. Disetrum gitu loh. Itu kan luar biasa dari mana anak kita umur 18 tahun jadi begitu. Nah sekarang kan terakhir beberapa anak 5 orang umur 8 tahun memperkosa anak umur 4 tahun gak bisa dilakukan apa-apa karena ternyata dia sepupuan. Jadi masalah musyawarah mufakat sudah himbau ketika saya bicara di salah satu stasiun TV swasta kemarin harus ditinjau untuk masalah kekerasan. Jangan ini seperti yang dilakukan di Bukit Tinggi, itu dimusyawarakan, terus seperti yang juga di Tanjung Pinang dimusyawarakan, terus udah berdamai. Maksudnya jadi tuh anak yang melakukan kekerasan akan melakukannya lagi dong. Dan si korban siapa yang menolong traumanya? Mm-hmm. Ya. Jadi setelah saya himbau itu, betul. Terus baru Bapak Wali Kota Bukit Tinggi bilang, ya kita akan melakukan psikolog dan psikolognya udah kontak saya. Jadi penyelesaiannya dianggap kalau sudah dengan musyawarah mufakat itu selesai sudah. Iya. Gitu ya? Jadi saya juga bicarakan tadi pagi dalam forum ulama, itu musyawarah mufakat kita mesti tinjau ulang untuk masalah kekerasan dan kejahatan seksual, fisik dan seksual, gitu. Enggak mungkin lagi lah. Betul betul. Ini ada anggapan enggak sih Bu bahwa ini kan masalah yang besar tapi seringkali ada banyak pihak bahkan kita sendiri gitu harus jujur. Kita enggak mau ribet lalu kita menyederhanakan permasalahan. Oh iya. Iya, iya kan? Iya. Terus tapi kemudian juga ada masalah yang simpel tapi malah dibesar-besarkan. Iya. Soal seorang selebriti di depan ATM terus kemudian udah tahu. Iya. Terus kemudian kasus soal buka sendal betul. Aja jadi perkara. Soal kayak sekarang yang lagi heboh mengenai meme Bekasi gitu kan. Heboh iya. Semuanya. Jadi iya. Kita sih, kita suka gitu latah dengan hal-hal yang itu ilang besar banget. Nah, kita sederhanakan yang sederhana jadi besar banget iya. Gitu. Jadi kita ini kehilangan esensi, Mbak. Kita udah mulai kehilangan esensi, enggak jelas. Saya terusin tadi ya. Jadi okay, masalah anak kita berikutnya adalah masalah kecanduan miras. Miras coba deh, beberapa outlet tertentu yang buka 24 jam tanpa ingin menyebutkan namanya, Anda ke kasir, di sebelah kanan Anda apa? Miras. Kalau di luar negeri saya ingat banget Mbak gitu loh, itu kan harus pakai ID, harus 17 tahun. Kalau dibawa keluar harus dimangkut dalam brown bag, dari kantong yang coklat itu sehingga mereknya nggak kelihatan. Oke. Iya, sedemikian rupanya kita nggak ada aturan loh beli di kasir, kasir mana aja, di pojokan mana aja, di kiri kanan kita dikasih kita be, gitu ya miras. Belum miras oplosan tuh ngambil merenggut berapa? Oke. Ribu anak kita ya, benar narkoba. Saya hakul yakin banget angka itu yang dikatakan oleh BNN ataupun siapa di luar itu jauh banget. Nah, yang paling berbahaya adalah apabila ada pelepasan tahanan-tahanan narkoba tahun depan. Itu mau apa kita gitu. Nah, kemudian kecanduan games, kemudian pornografi dan seks suka sama suka antara anak-anak SD dan SMP. Mendengarnya serem. Nah, jadi gitu loh, sebetulnya bisa gak sih kita menganggap bahwa okay. atau untuk melakukan, kan ini ada sebuah perencanaan ya, kayaknya ada mastermind ya, gitu loh. Kok bertahap benar diserbunya anak kita? Beberapa tahun yang lalu masih SMA, mahasiswa mula-mula, ingat gak ITENAS? Iya, betul. Ya teman-teman jangan lupa dong sayang, mula-mula kasus ITENAS dan terus mahasiswa segala macam, kita ingat gak? Kasus Trisakti dan sebagainya itu ya. Udahlah, gak usah pakai tutup-tutup deh namanya. Kemudian abis itu anak SMA. Gak habis-habis kita bicarakan anak SMA. Berapa tahun? Habis itu anak SMP baru-baru ini. Sampai pertengahan akhir tahun lalu kan. Oktober 20, 2013. Saya ingat banget karena saya melihat itu. Saya masih di Amerika. Sekarang dari ini kita gak berhenti-berhenti anak SD. Jadi saya warning lah ya sebagai seorang pengamat pengasuhan. Ya, dan saya udah teriak-teriak di Twitter saya, di Facebook saya juga gitu. Kalau kita diam, dia dapetin nanti anak TK kita. Itu yang saya, kalau udah itu, udah saya udah gak tahu harus berkata apa. Nah sekarang, apa sih penyebabnya? Betul. Balik, yuk kita ngaca ya. Apa saja? Sebetulnya jujur deh, saya, ya Mbak Ola juga, kita kan gak siap jadi ortu. Ya kan, kita sekolah menjadi ahli dalam bidang kita masing-masing. Maaf untuk mengulang-ulang ini. Jadi kita di otak kita wiring itu bukan untuk menjadi orang tua. Begitu kita punya anak kita nggak sanggup, tidak punya kedaya tahan untuk itu. Jadi kita cenderung mensubkontrakkannya secepat mungkin ke tangan orang lain, bayar-bayar deh. Kemudian yang kedua, yang lebih tidak siap lagi adalah ayah. Karena ayah tidak hadir dalam pengasuhan, kita masih terperosok pada pendapat lama itu yang ayah pergi kerja, ibu cari jaga anak, ya? Karena padahal ternyata ibu diserap dunia kerja. Jadilah kita ini a parentless country. Saya gak menyebut lagi a fatherless. Karena banyak banget orang protes sama saya, Ibu Eri. Kan juga motherless anak-anak kita. Ya, jadi sekarang oke, kita sebut negeri kita parentless, a parentless country. Pengasuhan kita subkontrakan. Anak didorong masuk usia sekolah secepat mungkin. Jadi di bawah 7 tahun. Udah sering kita bicarakan bahwa otak sempurna pusat-pusatnya bersambungan usia 7 tahun. Sekarang anak itu belum bersambung otaknya 5-8 jam di sekolah. Ya, dia pulang bawa PR, beban pelajarannya aja udah terlalu berat, udah kita bahas juga. Semua teman-teman yang punya anak tahu apa yang saya maksudkan. Pulang bawa PR, lesnya mata pelajaran, terus sampai akhir pekan begitu dari dini hari. Kira-kira kelas 4, 5, 6, teman-teman tolong jawab ya, anak ini blas gak ya? Blas itu B untuk bosen, L-nya untuk kesepian, lonely. A-nya untuk marah, penuh marah, angry. Ya, S-nya untuk stres, T-nya untuk capek, tired. Ya enggak? Itu anak kita bukan. Jadi kalau dia pulang, dia ketakutan pulang. Pasti ada yang salah, pasti PR belum dibikin, pasti harus ada les, pasti. Enggak ada istirahatnya jiwanya, bukan badannya. Jiwanya sama pikirannya itu harus penuh terus. Bayangkan kalau Anda orang tua, Anda yang jadi mereka. Gimana coba? Kita aja kalau kerja terus mbak, kita ngambil cuti. Mumet. Ya. Kemudian agama juga disubkontrakkan. Akhirnya basic akarnya kehidupan anak itu akidah dan badannya, akhlaknya, itu pengetahuan dan praktik agama. Enggak jejak buktinya itu anak laki-laki. Kok bisa ya nendang perempuan ya? Enggak pernah diajarin apa? Kesel kan ya jadinya sama ibu bapaknya. Ngapain aja sih cuman memenuhi apa yang dia minta karena dia anak bungsu. Kan dia bilang begitu, ibunya bilang begitu. Jadi gitu, yang berikutnya gak dipersiapin buat balik. Itu anak kelas 6. Anak perempuan udah balik di kelas 4-5. Anak laki-laki di kelas 6, kelas 1 SMP. Berarti itu testosteron lagi bergerak di tubuhnya. Luar biasa, maka emosi mereka kacau. Tapi mereka gak ada persiapannya gitu loh. Jadilah ada rangsangan sedikit emosi naik. Yang udah dia lihat itu adalah tendangan atau pukulan, atau caranya menyiksa teman sesuai dengan video porno. Artinya apa? Saya menduga gitu loh, anak-anak ini miskin dialog, miskin pendampingan, miskin pengarahan, batasan tidak jelas, anak tidak tahu di mana orang tuanya dalam tanda petik berdiri. Smart Parenting untuk generasi cerdas. Ya, baik, Smart Listener, kita sambung kembali apa yang kita bahas malam hari ini mengenai topik kekerasan dan kejahatan di lingkungan sekolah. Jadi kalau tadi kita mengulang sedikit ya, Bu, ya, di sesi yang sebelumnya tadi, Ibu tadi mengatakan kepada kita sebagai orang tua, kita bahkan harus mempraktekkan, role play-kan gitu ya kepada anak-anak. Ya, sehingga kita bisa tahu sebenarnya mereka takut di bagian mananya, gentar di bagian dia apanya. Di mananya dia nggak bisa melawan. Betul. Di bagian mananya dia nggak bisa membela diri. Mm-hmm. Ya. Dan bagian mananya dia tidak berani melaporkan itu. Apa? Oke. Okay. Jadi nah, ini itu mungkin saya harapkan terbongkar kok dia pernah mengalami menjadi korban. Oke, okay. Ibu ini kayaknya memang pas banget. Ini SMS yang masuk ini Ibu Sulastri ya dari Sidoarjo. Bu Eli Risman, terima kasih malam hari ini membahas topik mengenai ini. Kami sudah nanti-nantikan anak saya ini termasuk menjadi korban, Bu, kekerasan di sekolah ya. Aduh. Sudah hampir satu minggu ini dia tidak mau sekolah. Karena setelah saya korek-korek, ini dia mengalami bullying secara verbal, Bu, dari teman-temannya. Jadi anak saya ini memang pendek, Bu, kuntet. Ya, laki-laki kelas 5 SD usianya 11 tahun. Nah, dia seringkali mendapat perlakuan dari teman-temannya katanya kuntet, kuntet, kuntet, Bu, gitu. Jadi sudah seminggu ini tidak mau sekolah karena merasa malu, kemudian merasa enggak nyaman di sekolah. Apa yang saya harus lakukan? Apakah pindah sekolah itu jadi jalan keluar? Silakan. Baik. Ibu, pertama saya turut prihatin. Saya rasa bukan hanya Ibu Sulastri, banyak orang tua lain di luar sana yang juga mengalami itu. Dalam pekan ini saja saya mengalami 2-3 kasus anak yang benar-benar udah gak tahan. Satu gak tahan karena dibully begitu juga ya. Yang kemudian yang kedua adalah dibully karena dia gak bisa, gak mau ikut pacaran, gak mau pergi dating ya, SMP. Nah, sebetulnya Bapak Ibu Smart Listeners yang saya hormati, ini yang susah didapatkan sekarang, bahwa sekolah sungguh-sungguh mau bekerja sama untuk menghadapi bullying. Itu. Seandainya sekolah bisa bekerja sama gitu, ini hal-hal begini sebetulnya tidak perlu terjadinya berlangsung terlalu lama. Karena guru akan memberikan penguatan juga pada anak ini gitu, bahwa sebetulnya untuk SMP dia masih mungkin untuk berkembang gitu. Jadi ibu harus mencari dulu datanya begini. Di antara garis keluarga ibu siapa ya yang memang postur badannya tuh seperti itu. Kemudian kalau ada ya berarti dia anaknya mungkin seperti itu. Tapi berilah harapan karena usianya baru kelas 2 SMP dia masih mungkin untuk berkembang. Terus kita cari alternatif-alternatifnya apa, dibicarakan dengan dia, dibangun harapan bisa bahwa dia masih bisa berkembang. Tapi untuk yang sekarang ini tidak bisa tidak dia merasa berbeda dengan teman-temannya, itu tertekan, itu enggak enak banget gitu loh, takut enggak ditembak dan sebagainya. Itu yang mesti harus kita pikirkan, takut enggak laku dan sebagainya. Itu yang mesti dicari. Perasaan apa yang paling mendasari pada dia yang mungkin enggak bisa ketemu seminggu, dua minggu atau satu bulan yang membuat dia enggak menerima badannya. Soalnya itu soal mancung, soal potongan rambut aja bisa jadi masalah. Itu dulu ya, Bu ya. Jadi dari keluarga, kemudian secara biologis ada kemungkinan untuk masih anu ada harapan. Ketiga, apa yang merupakan perasaan yang paling mendasar dari dia gitu loh. Lalu Bu, nih, Ibu tahu enggak lagu ini? Don't go changing to try to please me. You never let me down before. I love you just the way you are. Yeah. Billy Joel ya, yeah, just the way you are. Oke, okay. Udah jadi diri sendiri aja gitu ya. Iya, iya. Jadi kita bilang ya, bukannya kok misalnya kok sekarang kuntet, kok dulu dibilangnya bulat, Bu, ngeglinding kayak bola misalnya gitu. Dia selalu sedih. Tapi ibunya bilang, "Oh, Billy Joel, I love you just the way you are." Oh, dalam banget. Kamu, aku cinta, kamu sayang sama kamu apapun kamu. Ya, mama sayang kamu. Jadi itu yang sering-sering, Bu, kita ucapkan. Oke, okay. Ibu sayang. Jadi panjang sekali kalau saya ceritakan, waktunya udah sempit. Pokoknya begitu lulus SMA, Billy Joel gak mau kemana-mana. Ibunya nawarin dia untuk kerja sama orang yang jual obat. Dia bilang, "Anda harus mempekerjakan anak saya. Dia pintar sekali." Dan bla bla bla bla. Wow. Iya. saya. Terus kemudian akhirnya dipekerjakan. Gimana sih anak ibu katanya? Coba di sini. Dan benar dia bagus. Nah, sampailah pada acara olahraga olimpiade di mana Billy Joe diminta untuk mengarang sebuah lagu, itulah I Love You Just the Way You Are. Oi. Persembahan untuk ibunya. Telah Anda ikuti Smart Parenting bersama Eli Risman dari Yayasan Kita dan Buah Hati. Nantikan kembali Smart Parenting setiap Rabu jam 19 waktu Indonesia Barat, hanya di Smart FM.